lupakan dirinya, hapus cerita lalu dan lihatlah diri. Nanti dirimu tempat ku kan berlabuh cahaya hatiku. Yakinlah kekal abadi selamanya seperti bintang yang sinarnya terangi selalu setia menjagamu. Berdua kita lewati jalan yang berliku tajam. Indahnya dunia yang seiring menyambut jawaban segala gundamu. Walau badai menghadang, ingatlah ku kan selalu setia menjagamu. Berdua kita lewati yang kau rasakan kan jadi bagi